sekian kali saat pandangan kita menyatu. Menatap langit biru terlukis senyum cerah, tebarkan warna sempurna. Ada hitam dan putih dalam segala ucap dan laku. Ku terlahir